Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan درس pada kitab الفقه الميسر yaitu tentang pembatal-pembatal as-siyam, as-saum. Kita telah menyebutkan sampai pembatal yang keempat yaitu al-hijama, berbekam. Berbekam. Dan barakallahu fikum, tentu dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wa syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah yara berpandangan bahwa al-hijamah itu tidak membatalkan as-shaum, tidak membatalkan as-shaum. Barakallahu fikum. Kemudian di sini dikatakan wa fi ma'na al-hijamah ikhrajud dam bil fasdi wa ikhrajuhu min ajli at-tabarru'. Dan semakna dengan hijamah yaitu mengeluarkan darah melalui barakallahu fikum transfusi darah. Naam barakallahu fikum. Maka yang seperti ini juga semakna dengan al-hijamah. Bagi orang-orang yang berpandangan bahwa al-hijamah berbekam itu membatalkan as-shaum, maka mengambil darah atau transfusi darah juga membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Amma khurujud dam bil jarhi aw qal'id dars aw ar-ri'a fala yadur li'annahu laysa bihijamatin wala fi ma'naha. Adapun keluarnya darah lantaran luka atau terluka atau lepasnya salah satu gigi kita awir ri'af fala yadur atau mimisan, maka yang seperti ini tidak membatalkan shaum. Li'annahu laisa bihijamatin, karena yang seperti ini tidak termasuk dengan hijamah, tidak termasuk bekam, wala fi ma'naha, dan juga tidak semakna dengan hijamah, dengan berbekam. Barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan bahwa Imam Al-Albani rahimahullah yara berpendapat bahwa al-hijamah itu tidak membatalkan shaum, baik yang dibekam ataupun yang membekam. Baik yang dibekam ataupun yang membekam tidak membatalkan shaum. Tidak membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Dikarenakan adanya hadis-hadis. Adanya hadis-hadis yang menunjukkan naam barakallahu fikum tentang kebolehannya berbekam walaupun dalam keadaan shaum, dan menunjukkan hadis-hadis tersebut memansuhkan hadis yang ada di dalam kitab ini. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya bekam memansuhkan hukum hadis-hadis barakallahu fikum yang menyebutkan bahwa berbekam itu membatalkan shaum bagi yang membekam ataupun yang dibekam. 6. Barakallahu fikum. Kalau seandainya, dan di antara alasannya, kalau seandainya diperbolehkan, kalau seandainya diperbolehkan, 6, maka menunjukkan bahwa sebelumnya itu dilarang. Sebelumnya itu dilarang. Sehingga oleh karena itu Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadith aftarul hajim wal mahjum maknanya, hukumnya terhapuskan dengan hadith yang menjelaskan tentang diperbolehkannya untuk berbekam atau tidak batalnya shaum bagi orang yang berbekam atau yang dibekam pada siang hari Ramadan. Al-khamis, yang kelima, khuruju damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Famata ra'atil mar'atu damal haidi awin nifasa haftarat wa wajaba 'alaiha al-qada'. Keluarnya darah haid dan nifas. Kapan seorang wanita melihat keluarnya darah haid dan nifas, maka hendaknya dia berbuka. Wa wajaba 'alaiha al-qada, dan diwajibkan baginya untuk mengqada, untuk mengqada. Barakallahu fikum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seorang wanita, alaysa, bukankah apabila dia dalam keadaan haid dia tidak salat dan tidak berpuasa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya dalam satu waktu seorang ibu mengalami nifas di samping dia menyusui anaknya. Barakallahu fikum, sehingga di sini ada dua uzur yang membolehkan baginya untuk berbuka pada siang hari Ramadan. Yang pertama, dikarenakan dia menyusui dan dia mengkhawatirkan kesehatannya dan kesehatan anaknya. Dan juga dia dalam pada posisi nifas, dalam keadaan nifas. Naam. Barakallahu fikum. Mana uzur yang lebih diberatkan dalam hal ini? Pada satu waktu dengan dua keadaan seperti ini, maka uzur yang lebih diberatkan adalah barakallahu fikum an-nifas, yaitu nifas. Sehingga oleh karena itu, naam, barakallahu fikum, dia harus untuk menggantinya di hari yang lain. Tidak boleh menggantinya dengan fidyah. Tidak boleh menggantinya dengan fidyah. Naam. Walaupun pada posisi nifas tersebut dia juga menyusui anaknya. Barakallahu fikum. Maka uzur yang diberatkan di sini adalah uzur dikarenakan dia nifas, dalam keadaan nifas. Karena uzur ini pasti. Karena uzur ini adalah uzur yang pasti. Beda dengan menyusui. Orang-orang berbeda-beda. Orang-orang berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang tidak. Ada yang kuat untuk melaksanakan shaum, dan pada dasarnya diwajibkan bagi orang yang menyusui untuk melaksanakan ibadah shaum. Hanya saja kalau seandainya dia lemah, tidak kuat, dan dia mengkhawatirkan baik itu kesehatan dirinya atau kesehatan anak yang dia susui, barakallahu fikum, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka dan menggantinya. Barakallahu fikum, menurut pendapat yang dirajihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dia menggantinya dengan fidyah. Naam. Akan tetapi kalau seandainya bertepaan ketika itu dia dalam keadaan nifas, maka uzur yang lebih diberatkan di sini adalah uzur nifas. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya dia memilih pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam hal ini, barakallahu fikum, dia tetap harus menggantinya di hari-hari yang lain, dan tidak boleh diganti dengan fidyah. Tidak boleh diganti dengan fidyah. As-sadis, niyatul fitr. Niyatul fitr. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa sha'imun batula shaumuhu wa illam yatanawal muftiran. Barang siapa yang meniatkan berbuka sebelum datangnya waktu berbuka, wa huwa shaimun, dalam keadaan dia berpuasa ketika itu, kemudian dia meniatkan untuk berbuka dan belum masuk waktu berbuka, batula shaumuhu, maka telah batal shaumnya. Dia meniatkan bahwa sekarang saya sudah tidak puasa lagi. Dia meniatkan di dalam hatinya. Bukan niat naam nanti kalau saya berbuka saya mau makan ini atau mau makan itu, bukan seperti itu maksudnya. Naam, dia berniat pada saat itu juga dia bukan lagi seseorang yang melakukan ibadah shaum. Naam. Sementara waktu shaum atau waktu berbuka masih panjang atau belum masuk, maka dia telah batal shaumnya. Wa illam yatanawal muftiran, walaupun dia belum makan dan minum atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan shaum. Kenapa demikian kok bisa batal padahal dia belum makan dan minum, belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan shaum? Fa innan niyyah ahadu ruknais shiyam, dikarenakan niat merupakan salah satu dari dua rukun siam. Naam. Barakallahu fikum. Dikarenakan naam, niat merupakan salah satu dari dua rukun siam. Apa itu dua rukun siam? Naam, yang pertama an-niyah, niyatul lit-ta'abbud. Ini yang pertama. Rukun siam itu ada dua. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal-awal dars. Naam. Yang pertama niyatut ta'abbud. Rukun yang pertama niat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan shaum, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ini rukun yang kedua. Kalau seandainya dia melanggar salah satu dari dua rukun tersebut, barakallahu fikum, naam, maka dia telah batal shaumnya dengan dia membatalkan niat. Khalas, saya bukan lagi orang yang berpuasa walaupun dia belum makan dan minum. Fa inna naqdaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan lahu, fa idza naqadaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuhu. Kalau seandainya dia membatalkan niat tersebut dengan tujuan untuk berbuka, wa muta'ammidan lahu, dan dia menyengaja melakukan hal demikian, maka telah batal siamnya, telah batal puasanya. Barakallahu fikum. As-sabi', udzur yang ke atau pembatal yang ketujuh, ar-riddatu, murtad, kemurtadan, limunafatiha lil ibadah, limunafatiha lil ibadah, dikarenakan ar-riddah, kemurtadan itu menafikan ibadah. Waliqaulihi ta'ala, dan hal ini berdasarkan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, apabila engkau melakukan kesyirikan maka akan tertolak amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Naam. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah naam menyebutkan di dalam kitabnya Taisirul Alam, syarah dari Umdatul Ahkam, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam, beliau ini merupakan teman seperguruan dari Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sama-sama belajar di hadapan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Naam. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Taisirul Alam, kalam, ucapan dari Syekhul Islam terkait dengan pembatal-pembatal shaum. Kalamun nafis jiddan, ucapan yang sangat indah sekali, yang sangat bagus sekali. Padanya terdapat kaidah-kaidah. Naam. Di dalam memilih sebuah hukum, di dalam memilih sebuah hukum, terutama di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qala, beliau menyebutkan, yuftiru bin nafsi bin nafsi wal ijma al aqlu wasyurbu wal jima. puasa diterbatalkan di lantaran makan dan minum dan melakukan perbuatan jima. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, kata Syekhul Islam. Wa thabata bisunnati wal ijma' anna damal haidi yunafis siyam au yunafis shaum. Dan telah diriwayatkan di dalam sunnah, disebutkan di dalam sunnah, dan hal ini merupakan sebuah kesepakatan bahwasanya keluarnya darah haid itu membatalkan shaum. Fala tasumul haid, sehingga oleh karena itu seorang yang haid, wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Walakin taqdis siyam, akan tetapi dia mengqadha as-siyam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam melakukan al-istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, betul-betul menghirup dan memasukkan air ke dalam hidung. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau seandainya kamu berpuasa. Berarti hati-hati, ala kadarnya saja. Nah, fadalla ala anna nuzulal ma' minal anfi yuftirus shaum. Sehingga oleh karena itu berdasarkan hadis ini, bahwasanya turunnya air melalui jalur hidung, nah, masuknya air ke dalam tubuh melalui jalur hidung, itu membatalkan shaum. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, wala alamu khilafan baina ahli ilmi fi anna man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa fi anna man istaqa'a amidan fa alaihi al-qada'. Al-Imam al-Khattabi mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilm bahwasanya tentang orang yang tiba-tiba muntah tanpa disengaja, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Maksudnya puasanya tetap sah, tidak batal, kalau muntahnya itu tanpa sengaja. Waman wafi anna man istaqa'a, adapun bagi orang-orang yang menyengajakan untuk muntah, maka wajib bagi dia untuk mengqadha, puasanya telah batal. Wa man ihtalama bi ghairi ikhtiyarihi kan na'im lam yufattir bil ittifaq. Barang siapa yang terjadi padanya ihtilam tanpa kesengajaannya, mimpi basah seperti orang tidur, lam yufattir bil ittifaq, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Hal ini kesepakatan. Wa amma man istamna fa anzala fa innahu yuftiru. Barang siapa yang melakukan istimna, mengeluarkan mani, barakallahu fikum, fa anzala fa innahu yuftiru, maka puasanya telah batal. Wa qad thabata bidalalatil kitabi wa sunnah anna man fa'ala mahdzuran mukhtian aw nasiyan lam yu'akhidhu Allahu bidzalik. Telah tetap disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah, telah ditetapkan di dalam Alkitab dan Sunnah bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu hal yang dilarang, akan tetapi dia melakukannya bukan disengaja, tanpa sengaja atau lupa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukumnya lantaran perbuatan demikian. Wa yakunu bi manzilati man lam yaf'al. Dan orang seperti ini yang melakukan perbuatan tanpa sengaja itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak melakukannya. Fala yakunu alaihi ithm, maka tidak ada dosa untuknya. Wa mithlu hadza la tubtilu ibadatahu, maka yang seperti ini tidak membatalkan ibadahnya. Fasaimu idza akala aw syariba aw jama'a nasiyan aw mukhtian fala qada'a alaihi. Orang yang berpuasa apabila dia makan, minum, jima, lupa atau tanpa sengaja, maka tidak ada qada untuknya. Wa huwa qawlu ta'ifatin minas salafi wal khalaf. Ini adalah pendapat sekelompok dari ulama salaf ataupun ulama pada zaman sekarang, yaitu pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ammal kuhlu wal hiknatu wa ma yakturu fil ihlil wa mudawatul ma'munati wal ja'ifa. Adapun alkuhul, alkuhlu, celak, celak mata, suntikan, ataupun obat-obatan yang dimasukkan ke dalam kemaluan, baik itu melalui jalur depan ataupun belakang, fahadha mimma tanaza'a fihi ahlul ilm, maka hal ini merupakan perkara-perkara yang baru saja disebutkan, termasuk diantara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Menggunakan celak mata, apakah itu membatalkan shaum, nam atau suntikan, disuntik. Wa ma yakturu fil ihlil, atau benda-benda, obat-obatan yang dimasukkan ke dalam kemaluan depan ataupun belakang. Fahadha mimma tanaza'a fihi ahlul ilm, maka yang seperti ini termasuk di antara hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Faminhum man lam yufattir bi syai'in min dzalik. Di antara mereka para ulama berpendapat nam hal demikian tidak membatalkan shaum. Wa minhum man fattara bil jami'. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal demikian membatalkan shaum. Wal azhar annahu la yufattiru bi syai'in min dzalik. Dan yang lebih benar dan yang paling benar dan yang paling jelas dari dua pendapat tersebut, bahwasanya tidak membatalkan. Nah, satu pun dari beberapa hal yang disebutkan tadi. Walaupun seperti celak ada saluran yang bisa menyampaikan ke kerongkongan atau obat tetes telinga. Obat tetes telinga. Barakallahu fikum. Yang bisa nyambung ke kerongkongan. Maka hal yang demikian tidak membatalkan shaum, kata Asy-Syaikh. Suntikan, obat-obat yang baik dimasukkan ke dalam kemaluan atau ke dalam dubur. Nam, tidak membatalkan shaum. Kenapa demikian? Fa inna shiyam min dinil Islam. Ini yang ingin barakallahu fikum, ingin kita pahami bersama-sama. Ini kaidah yang sangat penting. Nah, kaidah yang sangat penting. Barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syekhul Islam menjadi fasil, menjadi pembeda. Nam hakaman antara dua pendapat tersebut. Fa inna siyam min dinil muslimin. Dikarenakan siyam termasuk dari amalan, amaliyahnya kaum muslimin, agamanya kaum muslimin. Alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khas wal-am. Nam yang mana ibadah siyam ini sangat dibutuhkan pengetahuan tentangnya, hukum-hukum tentang siyam ini, baik kalangan khusus ataupun kalangan biasa, semuanya. Nam semua barakallahu fikum tingkatan masyarakat yang ada, semua elemen masyarakat kaum muslimin yang ada butuh untuk pengetahuan tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah siam ini. Nah, dan ini merupakan ibadah yang diamalkan setiap tahun rutin. Setiap tahun rutin. Falau kanat hadhil umur mimma harramahallahu wa rasuluhu fisiyam wa yufsidu sawma biha lakana hadha mimma yajibu bayanuhu ala rasul. Kalau seandainya hal-hal ini, perkara-perkara ini termasuk di antara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya tatkala berpuasa dan bisa merusak atau membatalkan shaum, maka tentunya kalau seandainya hal ini termasuk di antara pembatal-pembatal shaum, maka tentunya, kata Asy-Syaikh, hal ini termasuk di antara yang wajib dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah kaidah, nah, la yajuzu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Kalau seandainya hal ini termasuk di antara yang dilarang ketika berpuasa dan membatalkan shaum, maka niscaya hal ini termasuk di antara yang harus dijelaskan oleh Rasul. Walau dzakara dzalika la'alimahu sahabah, dan andai kata hal itu disampaikan oleh Rasul, niscaya hal demikian diketahui oleh para sahabat. Wa ballaghuhu al-ummata kama ballaghu sya'ira syar'ihi, maka niscaya para sahabat akan mengetahuinya dan mereka akan menyampaikan hal demikian kepada umat ini sebagaimana mereka menjelaskan tentang ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana mereka menjelaskan tentang ibadah salat, pembatal-pembatal salat, sebagaimana mereka menjelaskan tentang ibadah zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Falamma lam yangkul ahadun min ahli al-ilmi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika la haditsan sahihan wala dha'ifan wala musnid wala musnadan wala mursalan ulima annahu lam yadhkur syai'an min dzalik. Maka tatkala tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul ilm, para ulama, yang menukilkan hal demikian dari Nabi bahwa salah satu dari beberapa hal yang disebutkan itu membatalkan shaum, tidak ada satu orang pun dari kalangan ulama yang menukilkan dari Nabi, baik itu berupa hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif, baik hadis yang musnad yang bersambung ataupun hadis yang mursal terputus sanadnya. Ulima annahu lam yadhkur syai'an min dzalik. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif saja tidak ada, kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangankan hadis yang musnad, hadis yang bersambung yang sampai kepada Nabi, hadis yang mursal saja yang terputus sanadnya tidak ada, kata Syekh. Maka diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan hal demikian, bahwa beberapa hal tersebut membatalkan shaum. Beberapa hal tersebut membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Wal haditsul marwi fil kuhli dhaifun. Adapun hadits yang diriwayatkan tentang celak yang bisa membatalkan shaum itu hadits yang lemah. Wal ladzi qalu inna hadhil umur tufattir lam yakun ma'ahum hujjatun illal qiyas. Dan mereka-mereka yang mengatakan bahwa perkara-perkara ini bisa membatalkan shaum, mereka tidak punya hujjah, tidak punya dalil, kecuali hanya sebatas qiyas. Kecuali hanya sebatas qiyas. Wa aqwa ma mahtajju bihi. Dan dalil yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai hujjah, barakallahu fikum, adalah dalil balik fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian melakukan al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau seandainya kalian sedang berpuasa. Wahuwa qiyasun dha'ifun. Ini adalah qiyas yang dha'if. Qiyas yang dha'if. Qiyas yang tidak benar. Nah, qiyas yang tidak benar. Wa dzalika anna man nashaqal ma' biman khiraihi yanzilul ma' ila halqihi wa ila jawfihi fa hasala lahu bidzalika ma yahsulu lisyaribi bifamihi wa yughadhi badanahu min dzalikal ma' wa yazulul 'athash. Qiyasnya lemah. Yang demikian itu dikarenakan barang siapa yang menghirup air dengan hidungnya, kemudian air tersebut turun ke kerongkongannya sampai ke lambungnya, maka dia merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh yang orang yang minum dengan mulutnya. Sama saja. Orang yang menghirup air melalui hidung, nah, sampai ke kerongkongannya dan terus ke lambungnya, dia akan merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh orang-orang yang minum melalui mulutnya. Barakallahu fikum. Sehingga dia akan mengenyangkan badannya, menguatkan badannya dengan air tersebut, dan hilanglah rasa haus dan dahaga. Nah, hilanglah rasa haus dan dahaga. Falau lam yarid an-nas bidzalika la'ulima bil aqli anna hadza min jissis syurbi. Andai kata tidak ada hadis tersebut, balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kalau seandainya tidak ada hadis tersebut, barakallahu fikum, maka itu sudah diketahui bahwa hal demikian itu sama saja dia dengan minum. Nah, itu sudah diketahui sama saja dia dengan minum. Kalau seandainya tidak ada hadis balik fil istinsyak, niscaya Syekh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tetap akan berpendapat bahwasanya masuknya air melalui jalur hidung membatalkan puasa walaupun tidak ada hadis balik fil istinsyak. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kias dengan hadis ini adalah kias yang lemah. Barakallahu fikum. Naam. Fasaim nuhiya 'anil akli wasyurbi li'anna dzalika sababut taqawi. Orang yang berpuasa dilarang dari makan dan minum dikarenakan hal demikian merupakan sebab, menjadi sebab dia kuat. Walaisa kadzalika al-kuhu wal hiknatu. Tidak seperti celak atau suntik, yang demikian itu tidak mengenyangkan. Kecuali kalau seandainya tipe suntikannya itu memang bisa menguatkan badan, barakallahu fikum, maka hal demikian akan membatalkan shaum. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Sehingga oleh karena itu di sini kesimpulannya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa menggunakan celak pada siang hari Ramadan tidak membatalkan shaum. Tidak membatalkan shaum walaupun di situ ada 6 saluran yang bisa menyampaikan ke kerongkongan. 6. Orang yang pernah tetes mata, 6, mungkin dia akan merasakan rasa pahit dan asin di kerongkongannya. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-babu tsalis mustahabbatus siyam wa makruhatuhu wa fihi mas'alatani. Bab yang ketiga. Siyam, hal-hal yang diistihbabkan, yang disenangi ketika berpuasa, wa makruhatuhu, dan hal-hal yang dimakruhkan. Wa fihi mas'alatani, dalam hal ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula mustahabbatus siyam, hal-hal yang diistihbabkan dalam ibadah shaum. Qala yustahabbu lis-sha'imi an yura'i fi siyamihi al-umur at-taliyah. Disunnahkan dan dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan ketika dia berpuasa hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama adalah as-sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian. 6. As-suhur, bukan as-sahur. Ada dua bahasa di sini, as-suhur dan as-sahur. As-suhur sinnya pakai dhamma. As-suhur itu fi'il, perbuatan. Kalau as-sahur, ma yutasahharu bihi, yang santapan yang dimakan untuk sahur. 6. Jadi sahur itu airnya, makanannya, camilannya, itu sahur. Nah, santapannya. Kalau suhur itu perbuatannya. Dia melakukan perbuatan suhur. Beda dengan sama seperti wudu. Wudu, 6, wazannya sama ya. Wudu, suhur, wazannya fu'ul. 6. Wudu itu perbuatannya. Kalau al-wadu fathah wawnya, mayutawaddu bihi. Nah, mayutawaddu bihi yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Nah, di sini yang pertama as-suhur, melakukan perbuatan naam sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Berlakukanlah sahur, dikarenakan di dalam sahur tersebut ada barakah. Wa yatahaqqaqu as-suhuru bi katsiri at-ta'am wa qalilihi walau bi jur'ati ma'in. Dan perbuatan sahur tersebut akan terlaksana baik dengan makanan yang banyak atau sedikit, walau hanya sebatas minum air. Nah, jadi tidak bisa hanya dengan sebatas niat. Naam. Barakallahu fikum. Harus ada perbuatan makan dan minum banyak atau sedikit, walaupun hanya sebatas minum air. Naam. Wa waqtu as-suhur min muntasifil laili ila tulu'il fajr. Adapun waktu suhur adalah mulai dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Barakallahu fikum. Ini waktu dari suhur. Naam. Barakallahu fikum. Hadits tadi yang kita sebutkan yaitu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadits yang sangat sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Naam. Naam, di dalam hadis ini as-sahur, naam, boleh dibaca dengan fathah, boleh dibaca dengan dhammah. Fa inna fis sahur atau fis suhur, dikarenakan dalam makanan yang kita santap atau perbuatan suhur itu padanya terdapat barokah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah katsratul khair wa ziyadah, kebaikan yang banyak dan bertambah. Nah, kebaikan yang banyak ini barokah. Nah. Kalau seandainya di situ ada pada sebuah perbuatan padanya terdapat barokah, bagi orang yang mengamalkannya dan melaksanakannya tentu dia mengharapkan kebaikan yang banyak. Kebaikan itu sangat barokah itu bermacam-macam. Barokah fid dunya ataupun di dalam akhirat, kebaikan terkait dengan permasalahan duniawinya ataupun akhiratnya. Nah, sehingga kalau seandainya di situ ada keutamaan tentang jenis ibadah tertentu yang di situ ada lafadz barokah, orang-orang yang mengamalkannya akan mendapatkan barokah. Maksudnya di sini adalah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini makna dari barokah. Nah, jadi apa itu barokah? Kasratul khair. Kalau dia mengharapkan barokah, dia berarti dia mengharapkan kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan itu pun bermacam-macam jenisnya dan Allah Subhanahu wa taala akan menentukannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan as-sahur, yaitu makan dan minum pada waktu sahur, sehingga oleh karena itu kalau dia makan dan minum naam ba'dal isya, sebelum pertengahan malam, naam dengan niat sahur, naam, maka itu bukan perbuatan sahur, sehingga oleh karena itu dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena kan sahur itu adalah makan sahur pada waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Naam, min muntasifil laili ila tulu'il fajr, mulai dari pertengahan malam sampai dengan terbitnya fajar. Naam. Dan banyak sekali barokahnya. Naam, disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam di dalam Taisirul Alam, famin barakatis sahur ma yahsulu bihi minal i'anati ala ta'atillahi ta'ala fin nahar. Di antara barakah dari sahur adalah seseorang terbantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Fisiknya akan merasa kuat, sehingga dia terbantu untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Fa innal ja'i wadh-dhami yaksulu anil ibadah. Dikarenakan orang yang lapar ataupun haus, dia akan malas untuk melakukan ibadah. Wa min barakatis sahuri annasa'im idza tasaharu tasahara la yamallu 'iyadatas siyam khilafan liman lam yatasahhar fa innahu yajid harajan wa masyaqqatan yuthqilani 'alaihi al-'audata ilaihi. Di antara barakah sahur adalah orang yang berpuasa dan dia sahur, dia tidak akan bosan untuk mengulang ibadah puasa. Beda dengan orang yang enggak mau atau malas makan sahur, dia akan merasakan rasa berat dan merasakan bahwa puasa ini memberatkannya, sehingga dia malas untuk melanjutkan atau mengulang ibadah shaum untuk esok harinya. Wa min barakatis sahur ats-tsawabul hasil min mutaba'ati rasuli alaihi salatu wassalam. Ini yang paling utama sekali. Barakah yang paling utama sekali adalah ats-tsawabul hasil, pahala yang diraih dengan dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan sahur, dia telah mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Dan keutamaan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Wa min barakatihi aidan annal musahir yakumu fi akhiril lail fayadhkurullaha ta'ala wa yastaghfiruhu thumma yusalli salatal fajri jama'atan. Di antara barakah sahur adalah dia akan bisa menegakkan qiyamul lail di akhir malam, salat malam di akhir malam, dan dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan beristighfar, kemudian bisa melanjutkan salat jamaah, salat fajar secara jamaah. Beda dengan orang yang tidak sahur atau malas bangun sahur, dia akan meninggalkan salat jamaah, salat subuh berjamaah. Dan ini kita saksikan bahwa jumlah jamaah salat subuh di masjid-masjid kaum muslimin itu akan bertambah pada bulan Ramadan. Tahu kenapa? Karena sebelumnya mereka bangun untuk sahur, yang sebelumnya mereka tidak pernah bangun. Ini barokah yang kita lihat dari keutamaan melakukan santap sahur tersebut. Dan masih banyak tentunya barokah-barokah yang lainnya, sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Lakukanlah sahur, dikarenakan pada sahur tersebut ada barokah, yaitu katsratul khair. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.